نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. صدر صدركم المسلمين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى telah menakdirkan dengan keputusannya yang tidak akan ada perubahan sampai hari kiamat, yaitu dengan Allah menyatakan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Wahai manusia, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian, karena sesungguhnya hanyalah dia menyuruh para pengikutnya untuk menjadi calon-calon penduduk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati dan senantiasa mawas diri dan terus sadar dan sadar bahwasanya syaitan sebagai musuh kita, dan senantiasa syaitan menyuruh kita kepada kedudukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan fa innahu ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan, langkah-langkahnya syaitan, makar-makarnya syaitan, karena syaitan hanya memerintahkan kepada kalian untuk kemaksiatan dan fahisyah. dan supaya kalian berkata terhadap agama Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ini suatu perkara yang berbahaya. Dia di antara makar syaitan. Dia ingin menjadikan kita berbicara dan berpemahaman di dalam agama ini terhadap apa yang tidak ada landasannya, yang tidak kita berpedoman terhadap kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kita berkata dalam agama ini tanpa ilmu. Nah, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna maharrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون." Nah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepadaku 6 perkara yang haram. Nah, قل إن محرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن. Yaitu Allah hanya mengharam kepadaku fahisha, perbuatan fahisha, baik yang nampak maupun tidak nampak. Seterusnya Allah menyebutkan, yaitu dan terakhirnya, wa antaqulu wallahi ma la ta'lamun. Ini syahid dari pembahasan kita, yaitu supaya, dan Allah mengharamkan kepada kalian, yaitu berbicara terhadap Allah, berbicara terhadap agama Allah, terhadap apa yang kalian tidak mengilmuinya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut, bahwasanya dia mengatakan bahwa di sini menunjukkan, dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya berbicara tanpa ilmu terhadap agama Allah lebih besar dosanya daripada kesyirikan, karena Allah karena Allah Subhanahu wa taala mengurutkan dosa-dosa dalam ayat ini, dan nomor yang paling terakhir dan yang paling besar yaitu berkata terhadap agama Allah tanpa ilmu setelah melakukan kesyirikan, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, yaitu setelah urutan melakukan kesyirikan. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika juga menafsirkan ayat tersebut dan ayat yang sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata beliau rahimahullah, "Hadza nassun sharihun fi tahrimil qawli bila ilmi, wa hadza yashmalu al-qawla 'ala Allah بذاته أو بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله أو بأحكامه." نعم. وهذا حرام. نعم. وها كل ذلك حرام لا يحل لأحد أن يتجرى عليه فيفتي بغير علم. نعم. ولا شك أن الإفتاء بغير علم ما كون محرما أنه خلاف أدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الإفتاء بغير علم تقديم بين الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا شيخ محمد بن صالح الوتيبين ketika menafsirkan ayat tersebut, bahwasanya ini dalil merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan tentang keharaman berkata terhadap agama Allah dengan tanpa ilmu. Dan ayat ini mencakup berbicara terhadap Allah di dalam nama-namanya, atau au fi dzati au fi asma'i, terhadap zat-Nya Allah, berbicara terhadap diri-Nya Allah, au fi asma'ihi, atau terhadap nama-namanya Allah. Kita mengatakan ini nama Allah padahal bukan nama Allah. Naam, atau bi asma'a wa bi sifatihi, dalam sifat-sifatnya, atau bi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya, atau bi ahkamihi, atau dalam hukum-hukumnya Allah. Nah, kalau kita mengatakan ini haram, padahal sebaliknya, ini kita mengatakan wajib, ini mengatakan mustahab, padahal sebaliknya, dan seterusnya, hukum-hukum. Maka ini semuanya kata beliau rahimahullah, haramun, ini semuanya adalah haram. Tidak boleh bagi seorang siapapun untuk dia memberanikan diri di dalam perkara tersebut dengan berfatwa tanpa ilmu. Karena tidak ada keraguan bahwa berfatwa tanpa ilmu itu bersama dengan kedudukannya haram. Itu adalah dia menyelisihi adab. Dia tidak beradab terhadap Allah dan Rasulnya. Karena berfatwa tanpa ilmu merupakan bentuk kelancangan kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya kata beliau rahimahullah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian lancang di atas hadapan, di atas Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian. Sesungguhnya Allah, bertakwalah kalian maksudnya, bertakwalah kalian dari berbuat kelancangan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah samin alim. Karena sesungguhnya Allah mendengar dan mengetahui apa yang kalian buat dari kelancangan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita berhati-hati. Oleh karena itu dalam ayat ini, kita berhati-hati dari berbicara terhadap agama Allah, dari berfatwa di dalam agama Allah tanpa ilmu. Nah, apalagi kalau kita memfatwakan kepada manusia, tersebar di seluruh wilayah, tersebar di kalangan masyarakat, tersebar dan menjadi keyakinan, dan dipahami dan diyakini serta diamalkan, dan menjadilah suatu prinsip. Ini berbahaya. Ternyata suatu kesalahan yang fatal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu man afta bi ghairi ilmin kana ithma ala man afta wa man ashara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rushdahu fi ghairihi faqad khana. Rawahu Abu Dawud rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala Syekh Al-Albani rahimahullah fi sahih al-Jami' rakam 6868 hadha hadithun hasanun. Nah, kata beliau rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka hendaklah dosanya kepada yang berfatwa. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya kepada yang berfatwa. Dan barang siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya dengan suatu perkara yang mana dia sadar bahwa perkara yang dia berikan itu, nasihat tersebut adalah yang selainnya yang lebih baik, maka sungguh dia telah mengkhianati. Nah, menasihati seorang kamu melakukan A, padahal dia mengetahui bahwa B lah yang benar. Bahwa B lah yang lebih benar, atau B lah yang lebih dekat kepada ketakwaan pada Allah, maka sungguh dia telah berkhianat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah dan berkata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami, dengan nomor hadis 6068, ini hadis yang hasan. Maka di sini berhati-hati kita. Berhati-hati kita dengan kita bersemangat dalam menuntut ilmu, seraya berdoa kepada Allah untuk diberikan sifat wara, diberikan sifat zuhud, diberikan sifat amanah, diberikan sifat yang jujur terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak memiliki sifat tersebut, kita akan gampang berdusta dengan nama Allah. Kita akan gampang berdusta di dalam berbicara tentang agama Allah. Dan ini suatu perbuatan dosa yang besar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَلِمَةُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَلِمَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِمَةُ لَا يُفْلِحُونَ. Nah, harus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian bahwasanya ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, ini sunnah. Naam, untuk kalian berbuat kudustan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kudustan atas nama Allah, mereka tidak akan berbahagia. Naam, ini dalil yang sangat berbahaya bagi kita semua. Siapapun dia, selama dia mengaku sebagai Muslim, kalaupun kafir-kafir, mereka tidak tahu aturan. Kalaupun ada aturan, mereka tidak mau diatur. Nah, ini berbicara kepada kaum muslimin. Ini berbicara, ayat ini tunjukkan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, Al-Imam Syaukani rahimahullah, ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَتَنَاوَلُ بِعُمُومِ لَفْضِهَا فُتْيَ مَنْ أَفْضَ بِخِلَابِ مَا بِكِتَابِ اللَّهِ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الجاهلين لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالمقلدة. هنا قال الإمام الشوكاني رحمه الله sesungguhnya ayat ini adalah mengandung dia di antara ayat tersebut kandungannya sesuai dengan keumuman lafaznya kata beliau, yaitu terhadap orang yang berfatwa menyelisih apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan termasuk di dalamnya orang-orang bodoh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena dia taklid, karena dia taklid, ikut berfatwa, ikut cerewet, karena sekedar mengikuti taklid pula matang begini pula anda ikut begitu. Dia tidak tahu apa dalilnya, dia tidak tahu apa sandarannya, dia tidak tahu apa hujannya, pokoknya. Apa kata fulan, begitu juga saya. Ibarat apa kata komandan, begitu pula saya. Na'udzubillah, bila taklid. Oleh karena itu juga Al-Imam Ibnu Katsir. Di antara yang menafsirkan ayat tersebut, dia mengatakan, Wa yadakhulu fi hadha, kullu man ittada'a bid'atan, laisa lahu fiha mustanadun syar'i. Dan termasuk dalam ayat tersebut adalah, seluruh yang berbuat kebid'ahan di dalam agama ini, yang dia tidak memiliki sandaran yang syar'i dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu, ya kawan, azani wa azakumullah, wa barakallahu fikum. Maka kita berhati-hati dari perkara suatu ini. Ini adalah makar syaitan, bahkan jalannya syaitan, dan termasuk dari jalan-jalan syaitan yang berbahaya. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan, lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Naam. Oleh karena itu, kita menutup khutbah yang kedua pertama ini dengan perkataan sebagian salaf. Dengan dia mengatakan, rahimahullah ta'ala, liyattaqi ahadukum ayyakula lima la ya'lam au waradal wahyul mubin limujaradil taklid au ta'wil. Kata ba'du salaf, berhati-hati kalian, berhati-hati salah seorang dari kalian untuk dia berkata dengan tanpa ilmu, tanpa apa yang dia ketahui, atau tanpa ada wahyu al-mubin, atau tanpa disadarkan dengan wahyu mubin yaitu Al-Quran wa Sunnah, sekedar taklid atau sekedar ta'wil. Berhati-hati. Enam, sungguh kita sangat menyayangkan kalau sampai ada terjadi hal tersebut, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun dia berada. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya sami'ud du'a. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، saudara-saudaraku kaum muslimin, عزني وعزكم الله وبارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى وكلمه، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Jangan kamu mengikuti terhadap apa yang kamu tidak memiliki ilmu dengannya. Sesungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basara, penglihatan, wal fu'ada, dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berhati-hati di dalam menggunakan pendengaran kita, di dalam menggunakan penglihatan kita, di dalam menggunakan hati kita yang bersumber dari semuanya, yang akan keluar apa hasil telinga kita, dan yang keluar dan tempat keluarnya dari hasil penglihatan kita dan hasil hati kita itu lisan kita. Nah, kita berhati-hati dari tersebut. Jangan sampai kita berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam khutbah yang kedua ini saya akan menukilkan perkataan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika dia menjelaskan tentang perkara jahiliyah. Di antara perkara jahiliyah adalah iftira'un 'ala Allahil kadhiba wa takdzibu bil haqqi. Permasalahan mas'alatan as-sittun wal hadiya was-sittun. Permasalahan dua, permasalahan di antara permasalahan jahiliyah, yaitu permasalahan yang ke-60 dan 61. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, yaitu di antara permasalahan jahiliyah, berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Maaf. Dia mengatakan, Syekh Al-Fauzan ketika mensyarah perkataan tersebut, wa 'alal muslimi, أن يحذر من هذا العمل الخبيث، وقد لا يكون وقد لا يكذب هو على الله، ولكن لا يتحرى عن النقل الأمور عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفتاوى لا يتحرى فيها. فإذا كان ما نقله خطأ وهو لم يتثبت فيه ونشره على الناس، فإنه يصير أحد الكاذبين، ويصير قد ضر الناس بهذا الشيء الذي نقله لهم ونشره بينهم. هذا شيخ الفوزان حفظه الله تعالى. مقواد bagi setiap muslim untuk dia menjauhkan dirinya dari amalan yang khabith, yang jelek, yang hina ini. Nah, yaitu berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Nah, karena sungguh kadangkala dia tidak memaksudkan, dia tidak meniatkan untuk berdusta di atas agama Allah. Akan tetapi dia tidak memiliki kehati-hatian di dalam menukilkan kabar, di dalam menukilkan perkara, di dalam menukilkan suatu permasalahan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan fatwa-fatwa yang di sana tidak ada kehati-hatian di dalamnya. Nah, maka jika dia di dalam menukilkan fatwa-fatwa tersebut ada suatu kekeliruan dan dia tidak memiliki sifat tasabbut di dalam fatwa tersebut, dan dia menyebarkan kepada manusia, maka sungguh dia termasuk salah seorang pendusta, dan sungguh dia telah menjadi orang yang memberikan mabarat, membuat kerusakan kepada manusia dengan perkara tersebut, dengan dia menyebarkan, dengan dia menukilkan kabar tersebut, dan dia menyebarkan kepada manusia. Nah, kita sangat menyayangkan ini perkara jahiliyah. Ini perkara jahiliyah. Nah, kita mendengar banyak tersebar, tetapi mendengarkan kepada fulan, kepada syekh fulan, kepada imam fulan, ternyata di kemudian hari, berjalan waktu, berjalan hari, ternyata fulan, syekh fulan, imam fulan, berlepas diri dari perkara tersebut, berlepas diri dari perkataan tersebut, berlepas diri dari tuduhan tersebut, tetapi sudah tersebar dan menjadi keyakinan di dalam tubuh manusia, maka dia termasuk salah seorang pendusta dan sekaligus memberikan mabarat kepada manusia. Nah, mengatakan hati-hati kalian dengan fulan, maka dia seorang sufi misalnya, dia seorang khawarij misalnya, dia seorang syi'i misalnya, atau dia seorang hizbi misalnya, atau dia seorang haddadi misalnya. Siapa ya syi'i? Kata syekh fulan, kata syekh fulan. Perjalanan hari dan waktu, ternyata syekh fulan yang dinukilkan, ternyata imam fulan yang dinukilkan, berlepas diri dari perkataan tersebut, tetapi sudah menjadi prinsip, sudah menjadi keyakinan, sudah menjadi untuk mengatakan kebenaran. Maka ini berbahaya, berbahaya hal tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Al-Maimuni rahimahullah mengatakan, qala li Imam Ahmad rahimahullah, iyyaka ya Abul Hasan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. Hati-hatika ya Abul Hasan, hati-hati kamu dari berkata suatu permasalahan yang kamu tidak memiliki imam, yang kamu tidak memiliki imam di dalamnya. Oleh karena itu, enam, kita mendengar lagi ada mengatakan fatwa tersebut hanya khusus di daerah fulan, di daerah setidak berkhusus di daerah semua daerah. Ternyata tidak begitu. Enam, ada yang mengatakan bahwasanya maulid misalnya boleh. Enam, dia mengatakan syekh fulan. Syekhul Islam mengatakan begini dan begitu. Ada yang mengatakan bahwa jannah adalah tidak kekal karena perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Setelah diselidiki dan selidiki, maka ini tidak benar. Ada lagi yang mengatakan bolehnya zikir jama'i, bolehnya zikir secara berjamaah karena perkataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Setelah diselidiki, setelah dicari, tidak ada perkataan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya tersebut. Ini penukilan dan fatwa yang berbahaya dan sudah tersebar di kalangan manusia dan menjadi suatu keyakinan, bahkan prinsip dia berkeyakinan dan beragama dengan. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini kembalinya kepada ketakwaan kepada Allah dan kehati-hatian kepada Allah dan sifat wara kepada Allah dan sifat zuhud di dalam agama ini dan sikap ta'anni di dalam agama ini, inilah menjadikan seseorang menjadi berhati-hati di dalam agama Allah. Naam, dan tidak lepas dari semua itu adalah talabul ilmi, adalah talabul ilmi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innahu sami'un innahu hamidun majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.